Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Buya diberikan umur panjang dalam ketaatan, sehat walafiat. Perkenalkan, nama kami Muhammad Aqilun dari Weru, Pleret, Cirebon. Ingin menanyakan kepada Buya tentang masalah pernikahan. Apakah boleh seorang paman menjadi wali nikah, sedangkan wali nikah yang dekat masih ada, tetapi jauh? Seperti contohnya ada seorang perempuan masih mempunyai kakak laki-laki, tetapi kakak tersebut berada di Batam. Apa boleh pamannya menggantikan sang kakak menjadi wali, atau yang harus menjadi wali harus wali hakim? Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pernikahan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, masalah wilayah itu adalah tertib. Selagi masih ada yang pertama, tidak boleh yang di belakangnya. Bapak, kakek. Urusan saudara sama paman adalah menyusul berikutnya. Selagi masih ada bapaknya, maka paman atau saudara tidak bisa menjadi wali. Selagi masih ada. Jadi harus itu urutannya. Kalau masalah ini untuk solusi pernikahan, kecuali seorang bapak sudah tidak mau mengambil lalu menyerahkan, itu lain cerita. Bahkan kalau hal yang demikian bisa kepada orang lain sekalipun dengan cara mewakilkan. Kalau permasalahannya adalah untuk cari solusi, misalnya seorang bapak ada di Batam, anak perempuan ada di sini, maka seorang bapak bisa memberikan, mewakilkan kepada siapapun. Tidak usah harus pakai wali hakim. Wali hakim adalah di saat tidak ada wali lagi. Kalau bapaknya hilang, maka siapa saja sesuai urutannya, saudaranya bisa menjadi wali, atau pamannya bisa menjadi wali kalau bapaknya tidak ada. Kalau bapaknya masih ada, maka ketahuilah sang bapak bisa memberikan, mewakilkan. Dan mewakilkan itu enteng. Taukil itu bisa saja dengan surat, dengan SMS, tidak harus dengan ucapan, dan tidak harus dengan saksi. Itu adalah masalah bab taukil. Jadi kalau seandainya ngirim surat, SMS, tolong nikahkan putri saya dengan ini, sudah sah. Kalau mencari solusi adalah mudah, kalau carinya solusi. Kemudian kalau ternyata tidak ada wali sekalipun, misalnya bapaknya ada di negeri jauh, kalau masalah mengesahkan pernikahan adalah mudah. Kapan seorang wali itu lebih dari dua marhalah awasati ini? Biasanya ini namanya mufti syaitan, istilahnya. Ada mufti syaitan itu mencari celah, tidak mengambil masalah. Mufti syaitan pengennya membuat kerusakan. Fatwa itu benar, tapi kalau sudah pegang oleh setan untuk cari, untuk menyebarkan ketidakbaikan. Kalau urusan menghalalkan pernikahan, supaya tidak jadikan pegangan oleh mufti setan. Seorang wanita yang jauh dari orang tuanya, lebih dari dua marhalah, maka bisa saja yang menikahkan adalah walinya, wali hakim atau muhakkam. Biarpun orang tuanya tanpa dilibatkan. Misalnya, seorang wanita dibawa lari oleh seorang laki-laki, naudzubillah, lalu ingin menikah di tempat yang jauh sana, dinikahkan oleh seorang hakim, sah pernikahannya, biarpun orang tuanya tidak setuju dan ada di sini. Atau muhakkam, orang yang diangkat sebagai hakim, biarpun bukan hakim yang sesungguhnya, pernikahannya adalah sah. Akan tapi, wahai ustadz yang menikahkan, mana terbiah dan pendidikanmu? Ada orang kurang ajar sama bapak ibunya, kau biarkan? Kalau masalah menghalalkan pernikahan itu sangat enteng, enggak usah pakai internet. Ini kan aneh-aneh fatwa pakai internet, fatwa gaya. Fikih kok gaya-gaya Anda ada. Enggak usah pakai internet. Bahkan bisa saja ibu dan bapaknya, ibu punya anak sama menantunya bisa nikah di Mekah sana kok. Tanpa harus pergi ke sana. Titipin aja kepada orang umroh al-bajah, yang satu mewakili suami, satu mewakili wali, berangkat ke sana. Nikah di depan Ka'bah bisa. Oh, repot banget ya. Kenapa harus pakai internet segala macam? Ada. Iya, mempelai perempuan ada di Jepang, mempelai laki-laki ada di Indonesia, bapaknya ada di Saudi, pengen nikah bagaimana? Apakah boleh dengan internet pakai layar semuanya begini? Ente ini pusing kayak tidak pernah ngaji. Sudah aja suruh mewakilkan saja. Bagi nikah di mana di Indonesia sudah. Dari pihak laki-laki mewakilkan seorang untuk menerima, wakilnya bapak untuk seorang bapak mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkan. Bisa di mana saja. Jadi kalau cari solusi gampang. Jadi waktul masailnya bukan memperuat permasalahan, akan tapi hendaknya bagaimana memberikan solusi tentang pernikahan. Tapi ingat, tarbiyah tetap ada. Jadi nanti bisa saja diserahkan, diwakilkan seorang bapak mengatakan kepada siapapun untuk mewakilkan, untuk mewakili. Misalnya dari Batam tadi bisa mengirim surat SMS kepada fulan ustadz ini, tolong ustadz nikahkan putri saya yang bernama ini dengan seorang laki-laki, beres. Enggak usah pakai hakim nanti. Enggak usah pakai hakim. Wah, hakim hanya sekedar menyaksikan dan melihat. Dan itu sah yang demikian itu. Enggak usah pusing. Lah kalau menyerahkan ke hakim ya lebih lagi. Kemudian di saat itu apakah hakim menikahkan atas dasar hakim? Oh bukan, atas dasar wakil, bukan hakim. Beda. Hakim itu akan menikahkan di saat orang tua tidak ikut-ikut. Orang tuanya hilang, orang tuanya tidak mau. Hakim berperan di situ. Kalau orang tua masih ada dan bisa dihubungi, tidak berlaku di sini seorang hakim. Mungkin dengan wakil, mewakilkannya. Seperti itu. Jadi jangan pindah ke yang lain selagi masih bisa dilakukan yang demikian. Kalau tidak bisa dihukumi, oh mungkin mati, mungkin ini, boleh nanti. Pamannya bisa menjadi wali setelah itu. Atau saudara bisa menjadi wali, wallahu a'lam bishawab.